bisa. Dan bukan hanya dalam mimpi, tetap tersenyum dengan sejuta kasih hati. Ingin mengucap pasti terima kasih. Sepenuhnya untukku, ku jadi tersanjung bila ada di dekatmu. Terima kasihku untuk kasih sayangmu yang kau tanamkan seutuhnya padaku. Dan pasti ku jaga semua ketulusanmu. Terima kasih. Hari yang kita bagi kadang ada kesal, benci dan caci maki, tapi kau tak pernah tergoda. Jadikan alasan dendam di hati. Dengarkan aku nyanyikan janji suara hati ini. Genggam semua kataku, simpan di hati. Kasih kaulah bungaku di alam mimpi, di alam sadarku. Masuk ke sel darahku dan setiap cincin tubuh ini. Terima kasihku untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya untukku. Terima kasihku untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya untukku.